maksudnya dengan berkah, karena dari pagi kita sudah dapat banyak ilmu, belum lagi nanti ditambah setelah zuhur Granada. Insyaallah ini menjadi sebuah perguruan tinggi yang ekstra luar biasa, khususnya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja kepada Bapak Ibu sekalian, karena tadi pagi sudah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di majelis ini dengan niat yang sama, satu tujuan. Namun kami ingatkan, mohon maaf, tanggal 21 Mei ada gerakan sejuta umat. Kami dapat SMS dari mana-mana yang intinya waspadalah gerakan G30S PKI. Waspadalah, kata seperti itu. Terutama dari Ustaz Alfian Tanjung dan Ustaz Fauzan, kemarin juga SMS ke saya, mohon untuk senantiasa disampaikan di majelis ini. Tanggal 21 Mei ada pergerakan sejuta umat, yaitu akan menentang dan mendukung disahkannya rancangan undang-undang. Ya, itu. Setelah itu kami sampaikan saja hasil tromol pertemuan akad yang lalu, terkumpul sebanyak Rp574.400 untuk hari Jumatnya pada tanggal 12, terkumpul sebanyak Rp476.500. Dalam jam sudah menunjukkan pukul 10:14, mana kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya kita yang hadir sekalian akan mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan pendiri Al-Araf Haji Masyarakat Almarhum, semoga arwahnya diterima di sisi Allah, usaha yang sekalian putranya, wabil khusus wali semua ini, keberadaan kemakmurannya insyaAllah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita simak informasi yang disampaikan oleh Ustaz Alban Tanjung kemarin, sekian puluh tahun yang akan datang mungkin tidak ada usaha pengusaha-pengusaha muslim di kawasan Senen. Na'udzubillah. Ya, kalau kita simak dengan baik informasi yang disampaikan oleh Ustaz Alban Tanjung kemarin, sekian puluh tahun yang akan datang mungkin pengusaha muslim di kawasan Senen ini kan enggak ada. Ya, kita berdoa semoga kiranya sekali lagi keberadaan dan kemakmuran Toko Wali Songo ini Allah yang akan menjaganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustaz Kamil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جماعه pengajian akad pagi masjid Al-A'raf yang mudah-mudahan semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini dengan izin Allah kita dapat berkumpul bersama di dalam rumah Allah ini. Di dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu kewajiban di dalam rangka mengupgrade diri, kewajiban di dalam rangka mendinamisir diri, yang di dalam bahasa agama namanya talabul ilmi. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa pada hari Ahad yang lalu kita umat Islam umumnya di seluruh Indonesia khususnya di Jakarta kehilangan seorang ulama besar yang taraf derajat keilmuannya setaraf dengan almarhum Abdullah Syafi'i atau setaraf dan sebanding dengan almarhum Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Beliau adalah Kiai Haji Syafi'i Al-Hazari, ya, yang punya pesantren di Kebayoran Lama yang namanya As-Siratul Syafi'iyah. Tapi sayang beliau ini tidak meninggalkan anak kiai, tapi anaknya anggota DPRD. Inilah malapetaka yang dialami kiai ulama. Ini ada kiai yang anaknya di pesantren gak mau sekolah musik di Australia. Ya ini kendala namanya. Ya model-model begini bisa-bisa jadi lilin orang lain yang terang. Kita mah habis. Paham? Jangan ngangak dong, itu ngangak dengar ceramah. Ngapain ngangak? Dengar ceramah yang benar. Kelihatannya lihat hidung saya dari tadi. Nggak usah dilihat, emang mancung. Ya, semua nabi-nabi berhidung mancung. Hah? Siapa berani bantah ya, Gol? Tidak ada satu nabi pun yang pesek. Nggak usah tersinggung kalau kita ditakdirkan pesek. Perbanyak sabar, ya. Karena pesek termasuk musibah. Ya udah pesek miskin bau pendek taat enggak kan sial man. Kita demen tadi dengan Nurul Ustaz itu ya. Kita dari kecil dengarin orang baca Quran enggak pernah bosan, aneh itu Quran. Betul-betul satu-satunya kitab yang betul-betul suci. Yang lain? Bukan, ada istilah apa itu? Siapa yang bisa jawab 100 ribu? Ya, yang salah maju ke depan, gua cekek loh. Kitab yang benar-benar suci sekarang ini ya. Memang ada setelah itu Zabur, Taurat. Sekarang ini kitab yang benar-benar suci hanya ada pada Al-Qur'anul Karim. Kitab selain itu bukan kitab suci, maaf. Kitab yang dianggap suci. Dianggap rapodo. Nih, malaikat kalau udah ngamuk, bahasa Jawa ya. Jawa recok nggak. Hadirin, pada pagi ini saya ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran sesat import dari barat. Pemikiran-pemikiran sesat import dari barat. Seperti kita ketahui bahwa Allah dan Rasulnya telah mengatakan bahwa konsepsi Islam tidak akan bisa dikalahkan oleh konsepsi manapun. Al-Islamu ya'lu. Yang ngomong Nabi, manusia yang tidak pernah bohong, ya. Kalau umatnya manusia yang jarang tidak bohong. Kita kalau sudah kebiasaan bohong, kalau enggak bohong pusing. Ngaku, gua aja. Itu sebabnya umat Islam tidak maju. Bohong mulu. Wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin dalam sholat. Tapi kelakuannya kekuburan melulu, mohon sesuatu. Harusnya konsekuen mengakui di hadapan Allah, jangan dusta. Di saat kita percaya dengan dukun paranormal, mohon sesuatu kekuburan, nginap seminggu. Waktu sholat ngaku, wa ana minal musyrikin. Ngaku. Yang sepanjang hidup selalu berbuat zalim, ngaku dalam sholat. Wa ana minal zalimin. Saya melihat justru di Indonesia yang paling parah bukan ibadah, tapi akidah. Kalau ibadah Indonesia mah udah lumayan. Yang namanya Senin Kemis, orang malam tuh jarang tidur. Ya? Jarang tidur. Ada yang makan kencing. Kalau soal ibadah udah serem, terkadang dicampur-campur dengan bid'ah. Maka indikasi orang yang alim itu pertama kali bukan nonjol di ibadah, tapi bersih di akidah. Umat Islam Indonesia ini kotor akidah. Satu contoh kekotoran, satu contoh. Dan pasti kaget, saya sampaikan. Dan memang ceramah yang berbobot itu sering mengagetkan. Mau saya beri contoh, Mbak? Mau? Setan itu barang gaib bukan? Barang gaib bisa dilihat enggak? Oke. Okay. Kalau bisa dilihat namanya apa? Apaan bisa dilihat makhluk? Lamun nyaho cicing mana? Yang bisa tidak bisa dilihat namanya al-gaib, yang bisa dilihat namanya az-zahir. Setan itu barang goib. Anehnya, kita percaya bahwa ada orang bisa lihat setan. Tolong dengarkan. Kalau Anda yang hadir mendengar ceramah saya ini, meyakini ada orang bisa melihat setan, sungguh Anda telah kufur kepada Allah. Di sini ulama itu enggak semuanya bersih tauhidnya. Berat. Paham? Itu sebabnya mengapa umat Islam tidak pernah diperintah untuk mengetahui barang gaib. Karena tak akan pernah bisa diketahui. Di dalam Quran tidak ada sepotong ayat yang mengatakan ya'lamuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna. Nah kalau setan di syuting, itu ya lamunan. Ya senaona dia teh, ya teh, ya teh. Nggak ada teh, jeruk gua hajar. Orang berilmu minumnya pakai teknik. Lu nggak ngerti lo. Ngaku Islam ilmu nol lo. Bewok doang lebat. Kalau pejabat rata-rata tersinggung dengan saya. Makanya saya jarang diundang ceramah di rumah pejabat. Diundang dua kali jarang, sekali doang. Saya bilang biar dah, hitung-hitung buang sial. Ini ceramah begini biasanya saya sampaikan di dirjen, direktur. Ini pagi ini saya obral dah. Hitung-hitung buang sial. Ya kita ini dengar ceramah dipraktekkan tidak. Setan itu barang gaib. Tidak ada sesuatu yang mengetahui gaib terkecuali Allah. Di dalam surat Al-Jin ayat 26-27, Allah berfirman, ya'lamul ghaib. Hanya Allah yang ngerti barang gaib itu. Hanya. Tapi kita tidak ngerti juga. Barang goib itu saya perinci. Setan, jin, malaikat, surga, neraka, roh, Allah, barang yang belum terjadi. Al-goib. Jadi keliru, ada satu ajaran dari Kejawen. Ini kerjaan orang Jawa nih. Maaf, ibu saya juga Jawa. Ya. Tapi saya niru ayah. Ayah dari Yaman. Kalau niru ibu, parah dah. Iya dong. Lihat dong Pak Harto ketika berkuasa 32 tahun. Apa yang kita berdapat? Kita dijajalin Kejawen. Penataran P4. Ngono ya ngono, ya nojo ngono. Setan bener loh. Apa itu maksudnya ngono ya ngono? Ngono ya ngono ya nojo ngono. Walaupun Anda tahu itu benar, ya udah jangan diungkap dah, itu nyinggung. Dalam Islam enggak ada itu. Yang ada dalam Islam wa qulil haqqo walau kana hurran, sampaikan yang benar walaupun pahit. Harusnya bahasa Jawanya bukan ngono ya ngono ya nojo ngono, tapi ngono ya ngono ya kudu ngono. Benar-benar dalam ceramah saya Ustaz. Ya maklum calon menteri agama sih. Di Indonesia ini parah. Ada menteri agama udah benar kori, hafiz lagi. Ujungnya ngentit. Al kentitun wajibun. Wal hajarun wal malingun wal bet. Makanya doain biar panjang umur orang model saya ini. Nggak nemu kan ada mubalik pegawai negeri model saya? Nggak ada. Kalau nemu jago loh. Nggak ada yang berani. Ya, semuanya takwi. Takwi. Aduh orang awak di sini. Aduh. Aduh mana lah. Ngerecokin Jakarta loh. Ini sekarang orang Padang sedang berantem sama Trantip. Sebab orang Minang ini ditakdirkan Allah mempunyai apa ya? Ya mempunyai jiwa wiraswasta yang tinggi pak. Itu sebabnya di Jakarta ini nggak boleh ada tanah lowong. Main gelas tikar dagang aja. Jalanan macet brengsek. Saya pernah ngelarang orang Padang dagang di jalan di Kebayoran Lama. Marah ya. Kalau Pak Haji melarang saya melanggar HAM. Lalu mereka tinggalan gua bukan gelangan aku. Hampir saya cekek orang. Ya? Saya mencekek orang tidak berdosa, ya sesuai dengan jabatan saya. Insya Allah nanti Juli akan dilantik oleh Presiden SBY di Senayan saya. Doain, amin. Ya sebagai Ketua Umum Tim Pencekekan Nasional. Ya'lamun ya'lamun. Saya sudah perincikan baru itu. Makanya kalau ada ajaran Kejawen yang mengatakan weruh sadurunge winara, alah, sini lo. Mati lo pagi. Mumpung ada ketua umum. Dan saya menggemarkan kan kalau berceramah di mana-mana, jangan takut dicekek kiai. Ya insya Allah kita mati syahid. Karena yang cekek kiai. Mbak-mbak ini ada yang ingin mati syahid. Maju ke depan. Hanya Allah yang mengerti barang. Apa barang gaib sudah saya katakan tadi. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada satu manusia pun yang pernah diperlihatkan oleh Allah barang gaib itu. Saya bilang kalau ini percaya, ini kufur. Tapi ini tauhid tingkat tinggi. Ya, ustaz-ustaz kampung belum nyanggup ini. Ini dalam. Ya. Paham. Makanya saya titip umat Islam, jangan ribut ibadah dulu. Akidah bersihin. Si Islam itu, Anda sangka Islam adalah ibadah, keliru. Kalau Islam hanya ibadah, tentu orang-orang Cina yang masuk Islam, orang Amerika, orang Jerman yang masuk Islam, langsung kita suruh sholat dong. Tapi mengapa orang kafir ketika dia masuk Islam tidak langsung disuruh sholat? Karena basic Islam yang pertama bukan ibadah, tapi basic Islam yang pertama adalah akidah. Syahadat dulu baru sholat. Sholat itu ibadah, syahadat itu akidah. Nih, dalam nih ceramah. Nggak ngerti lo. Dan semua nabi-nabi diutus Allah yang pertama kali di dunia ini bukan mengajarkan ibadah, tapi mengajarkan akidah. Nabi Adam diutus Allah. Apa kata Adam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Tuh. Ayo, ngaku mana? Ya Mbak, tolong bersihin akidah Mbak ya. Banyak yang kotor. Ya, puasa Senin Kamis itu kan ibadah. Tapi karena akidah kotor, kita tanya, Mbak, mengapa Anda puasa Senin Kamis? Ini Ustaz, supaya saya 3 kali pacaran putus terus. Rasulullah tidak pernah mempunyai sesuatu keinginan lalu beliau puasa Senin Kamis. Senin Kamis itu dalam rangka syukur. Kalau mohon sesuatu, sholat. Ini ayatnya, siapa yang gak percaya? Kafir. Siapa mau kafir? Ngacung. Kalau saya mah gak percaya ke orang, kafir aja Pak. Jadi gak usah nyusah-nyusah. Sholat, dia mati, dimandiin. Alah, capek, buang aja. Kemarin di komplek saya ada orang nasionalis yang mati itu. Wah, nyusahin orang sekampung. Saya udah sakit benar hati saya. Ini saya bilang musuh saya tidak bunyang. Nasionalis ini recok Pak. Dia taat enggak, sholat enggak, puasa enggak. Ya. Hadisin cuma satu doang sampai mati. Hubbul wathon minal iman. Alah. Hubbul wathon enggak sholat, masuk neraka, tolol. Ada orang nasionalis, mati. Ya, insya Allah mati dalam keadaan husnul ngotimah. Memang bagusnya di Indonesia ini kiai itu setengah preman. Ya, emang bener kiai yang ngajar yang salah-salah udah pusing saya dengar. Pak kiai, bagaimana nih kalau kita ditempelin orang, bagaimana Pak kiai? Ya kita harus sober. Ya gila tuh. Kalau saya gak ada, lu dipukul orang tanpa kesalahan, banget lagi dengan pukulan yang sama keras. Di dalam Quran itu namanya kisos. Kita nih belajar Quran gak pernah ngerti artinya. Makanya Quran bukan jimat. Neng Murni. Banyak kan orang Islam nih belajar Quran bukan isinya. Surat Yusuf dicecer. Maksudnya biar dapat bini cakep gitu. Emang kalau orang hidung pesek baca surat Yusuf bisa maju? Yang jujur loh beragama. Emang bisa orang yang udah mukanya jelek baca surat Yusuf jadi ganteng? Udah terima nasib aja dah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah kata Nabi tidak melihat wajah. Kalau manusia yang ganteng yang masuk surga, maka isi surga cuma seorang. Benar-benar indah ceramah saya. Ya, ini menunjukkan kejauhan wawasan. Kalau orang masuk surga hanya dinilai dari gantengnya, maka isi surga hanya satu orang. Dia adalah Yusuf alaihi salam. Kalau orang masuk surga hanya lantaran kekayaan, maka di surga akan nongkrong manusia nama Sulaiman. Paham? Bukan Sulaiman lo, cengar-cengir aja lo. Jauh lo. Nama Sulaiman Nabi, kelakuan jem setan. Orang Islam banyak yang begitu, nama-nama Nabi, kelakuan jem setan. Banyak kan orang nama Nuh, tukang kenti. Nuh itu nama Nabi, gila. nama Adam, bini tukang goyang. Ya, kita tidak boleh menghina Inul, karena jelek-jeleknya Inul, suaminya adalah seorang nabi. Inul itu tonggoku. Saya orang Pandaan, Inul itu orang Japanan, Pak. Sama-sama kecamatan, jaraknya cuma 1 kilo saja. Sama-sama Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau kita lihat di sini, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zin ayat 26-27 tentang barang gaib tadi, ya'lamul gaib, hanya Allah yang mengerti barang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada satu manusia pun yang pernah diperlihatkan barang gaib itu. Berdosa dunia winara. Punya indra keenam. Ini bukan dari Islam, ini Hindu. Nabi aja enggak punya indra keenam, apalagi lo. Indra keenam, apa itu? Saya pernah punya indera keenam di belakang, bisul. Memang enak kalau kita mengundang ustadz yang tauhidnya bersih. Tapi jarang, saya ngecek di mana-mana parah. Parah kita itu parah. Ibadah begini. Ngaji pinter. Jangan tanpa teh, bismillah aja 17 lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau Quran diturunkan hanya untuk dilakukan, maka mundurlah umat Islam di jagat itu. 300 lebih sahabat Nabi, hanya satu yang pandai melakukan Quran. Dia adalah, siapa? Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, kesini, bacalah Quran untukku. Mengapa ya Rasulullah, aku harus baca? Bukan engkau yang lebih mengerti tentang isinya, kau yang terima. Aku rindu mendengarkan Al-Quran dari mulut orang lain. Ibnu Mas'ud kalah gak sama sekarang? Kalah, satu RT aja 30 kori ya. Ada kori yang kelenger. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya memang mengapa umat Islam tidak maju, saya katakan itu ya, ada beberapa sebab, diantaranya tidak meletakkan Al-Quran itu pada proporsinya. Quran sebagai jimat, bagaimana mau maju? Cewek liwat yang cakep nih. Quran dan sasaran. Ya yuhalladzina amanu amil sekalian. Kata cewek itu gila. Dia gak tahu tuh cewek intelek. Kata cewek itu emang memikat gua pakai Quran. Bodoh lu. Mikat gua bukan pakai Al-Quran. Al-Duid. Jadi memang parah meletakkan Quran tidak pada proporsinya. Di uber anjing itu kan harusnya pakai akal nih. Ad-dinu buat aku ini gitu. Berhenti ambil batu. Segede apapun anjing dengan batu takut. Sunnatullah. Gak di uber anjing ngaji. Gak ilah. Kayak sekondisi ngurut. Kayak ngurut itu susah. Banyak kan umat Islam diuber anjing kan? Semembuk umumnya, pahum layan jiun. Sampai pengong anjing. Kata anjing, sorry, gue gak ngerti bahasa Arab. Benar-benar ceramah ini tambah lama tambah ilmiah. Ini betul-betul bobotnya dalam ini ceramahnya. Sayang yang dengar kebanyakan orang kampung. kesian, memang kesian. Makanya umat Islam seumur-umur dibohongin. Mengapa? Karena dia mayoritas, tapi sedikit yang berkualitas. Dia banyaknya doang, serem. Persis kapas. Lihat kapas, satu truk. Timbang tuh. 3 kilo. Berat kan? Sedangkan kalau kita umat Islam karena bodoh, dibohongin. Mengapa umat Islam tidak boleh bodoh? Mengapa umat Islam tidak boleh bodoh? Dan kita tidak boleh bergaul dengan orang bodoh. Kalau diberitahu, ngengkel. Ngengkel. Kata Quran, wa akhir adil jahili. Jauh di orang bego itu. Diomongin ngamuk. Dulu Pak Ustadz kan bilang yang haram kan daging babi kan. Pak Ustadz harus konsekuen. Pak Ustadz yang bilang itu daging babi haram kan. Itu berarti jeroannya sama apinya gak haram kan. Lu ngapain lu Paino? Makanya Islam itu jangan Islam turunan. Tapi Islam yang didampingi oleh ilmu. Cari ilmu tentang Islam yang benar. Tempatnya di Timur Tengah. Karena dialah sumber Islam turun. Tidak mungkin Timur Tengah bisa dikalahkan oleh Barat. Tidak mungkin. Orang mau belajar judo, sampai nyungsep ke Jepang loh. Situ markas besarnya. Macam kita nih ingin belajar tempe bacem. Jangan ke Jerman. Kecil leduk. Dan kalau kita belajar Islam di Barat, yang dapat bukan ad-dinul Islam. Siapa yang tahu? Ini yang ngerti cuma pejuang, Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau saya udah termasuk pejuang dah. Udah 5 kali masuk penjara waktu bujang dulu. Ya, lu belum kan? Nah, ya mudah-mudahan saya doain pada masuk dah. Ya, daripada di luar nganggur, ngapain? Bikin macet jalanan. Masuk! Kalau ini cakep nih minggu ini. Ahad kemarin apa waktu kapan saya lihat banyak nenek-nenek. Ini enggak ada nih kelihatannya. Jadi nanti pulang ke rumah buka surat Al-Jin ayat 26 27. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada satu manusia pun yang pernah dipertontonkan Allah barang gaib itu. Jadi paranormal lihat setan, lalu ada ustadz gila tuh yang di TV, katanya ustadz apa? Kita ini tukang ngelukis ustadz di Indonesia ini. Saya baru tahu loh. Ya, namanya ustadz apa? Pati Musa Pati apa yang gila? Yang ngelukis pakai tutup loh, pura-pura loh ah. Itu yang ngumpul-ngumpul setan itu semua ustaz katanya. Ustaz Aziz. Ustaz Hariri. Saya pernah berdialog dengan orang. Saya istilah ustaz. Dalam bahasa Arab bukan ustaz. Al-ustaz. Lah. Jadi kalau baca Quran. Wal-lazi salah. Itu bukan saya. Ya ayuhal lazina. Baca kan. Ya ayyuhallazin. Ya, makanya orang kalau bisa baca Quran bahasa asing itu mudah, Pak. Ya, terima kasih dalam bahasa Inggris itu bukan thank you, tapi thank you. Itu kalau tidak bisa nyebut sa, enggak bakal bisa loh. Thank you. Alif ba ta. Lah iya dong. Thank you, apaan thank you? Thank you tuh thank dengan kayu. Benar-benar galem diceramain. Jadi tidak satu manusia pun yang pernah diperlihatkan orang oleh Allah barang gaib itu. illa manirtadha min rasulin. Terkecuali yang pernah diperlihatkan barang gaib itu adalah rasul-rasul yang Allah ridho. Rasulullah mengatakan dalam hadis bahwa setan pakai tanduk. Mengapa dia bicara? Dia pernah melihat. Rasulullah pernah melihat jin. Rasulullah pernah melihat malaikat. Dari bentuk yang tidak asli sampai bentuk yang aslinya. Bahkan bukan sekedar melihat. Rasulullah berteman dengan Jibril. Betul? Jadi kalau di Indonesia ini ada orang ngaku bertemu Jibril lah, berteman Jibril, udah kufur dah. Macam Lia Aminuddin itu. Ya? Edan. Saya aja kaget, saya sangka cakep benar nama Lia. Saya tahu jelek, jangan Lia dong. Tukiam Aminuddin. Di bayangan kita Lia seorang yang tinggi semampai, kuning belangkat, rambut panjang. Tahu-tahu kumal begitu. Tukiam. Atau Jawilem. Ya? Dijawil gelem. Saya dunia-dunia begitu tahu aja karena saya pun suka. Jadi tidak ada satupun manusia yang pernah diperlihatkan barang gaib terkecuali pada rasul-rasul yang Allah ridho. Nah kalau digelap-gelap karena takutnya, lalu kita paksakan untuk berjalan, di mata kita tergambar satu makhluk yang menakutkan. Apa ayat Quran harus kita coret? Bukan. Itu bukan setan. Tapi itu adalah ilusi. Kalau kita ngerti enak jadinya ya. Macam saya gak pernah takut digelap-gelap. Setan bukan gak ada, ada. Ustaz gak takut dengan setan? Enggak. Ya, kan setan nakutin kita, Ustaz. Oh tidak, setan gak nakutin, Anda keliru. Setan mengganggu. Kalau nakutin kita lewat nih. Coba kalau ada yang pernah ketemu satu hadis saja yang mengatakan pernah sahabat sedang jalan lalu ditakutin setan. Jago kalau ada hadis. Ya itu bukan setan tapi hansip. Tapi di dalam ini Ustaz, di dalam hadis dan ayat Quran kan jelas setan itu mengganggu. Betul, setan memang mengganggu. Tapi Anda harus tahu ilmunya. Mengganggu yang dimaksud oleh Al-Quran dan Al-Hadis bukan mengganggu secara fisik. Tapi mengganggu secara mental, spiritual. Bagaimana cara mengganggunya? Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tergicinnya sedikit. Makanya saya gak ngerti di Indonesia ini orang ada yang suka ceramah bilang Allah aja Allah, kata Kiai Haji la ilaha illallah, udah mau roboh Islam nih. Ada orang ceramah setengah jam, sebuah ayat pun tak disampaikan, satu hadis pun tidak terdengar, Kiai Haji la ilaha, udah gila kita ini. Parah. Anda ingin bahagia? Jangan lupa 7M. Anda ingin sukses? Jangan lupa 4B. Loh. Ini Islam bukan ini. Anda kiai atau filsuf-filsuf? Tapi karena umat Islam nikos joyo baca tingguatan ngerti. Tuh yang Jawa demen tuh, kesian yang Padang tuh saya. Diam ya, Padang ada gilirannya loh. Nanti ada waktunya ya, dinding ba dinding namanya. Jadi parah. Seperti istilah Al-Ustaz. Tiap orang ntar dukun dipanggil ustaz. Dalam hadis dukun itu namanya al-kahin. Udah parah, makanya saya bilang belajar tauhid aja. Tapi sholat jangan berhenti, jangan terus aja. Takut berhenti mati lagi. Cuma maksud saya untuk apa sholat ini? Kalau tauhid ini kotor gitu. Makanya basic mantepin dulu. Setelah itu baru ibadahnya mantep. Kalau kita ini, bukan saya bohong pak, lihat dong di televisi, ada orang nih entah di Jawa Barat atau di Jawa Tengah mana, entah panen berhasil kan ya, itu pakai sesajen yang dilarung ke laut. Tapi sebelum melarung itu sesajen, doa dulu. Saya bingung. Saya berpikir sebagai seorang yang mengerti tauhid, saya bilang, waduh ini dodol sama tai ayam diaduk. Sesajen itu tai ayam, doa itu dodol. Ulah diaduk, hanya ada yang lagi ya. Dan itu yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam, mengaduk-aduk jadi satu antara dodol dan tai ayam, yang di dalam bahasa teologi namanya sinkritisme. Dia ngaji, pinter, tapi sesajen. Dia baca Quran, pinter, tapi giliran ada kupu-kupu aja yang telah ditembok. Dia percaya. Wah, ada tamu yo. Meyakini sesuatu tanpa dalil haram. Dan saya tidak pernah melihat satu hadis dhaif sekalipun yang pernah berkata Rasulullah bersabda, wahai umatku, kalau ada kupu-kupu mencok di rumahmu, itu tandanya akan datang tamu. Hadis rawahul ngatimin wal ngatimo wal tugimin wal tugimo. Saya ingin menjelaskan biar pinter, paham? Nggak kepengen pinter seperti saya. Jangan ketawa, benar. Saya pikir kalau ada umat Islam seperti saya ini 5 juta aja. Oh, maju dah. Ini banyak tapi bego. Pernah ada teman saya orang Jogja. Sampai nanti yang Islam? Enggak, Pak Ustaz. Saya tanya teman saya orang Jogja nih, namanya Ngatijo. Sampai nanti Islam? Enggak. Nopo bukti nih sampai nanti Islam? Bukti nih. Kurang ini umur 5 tahun, pun sunat. Ya ilaha illallah. Ditanya Islam ribut sunat aja loh. Tolong dengar. Setiap orang Islam memang harus sunat. Tapi tak setiap yang sunat itu Islam. Indah ceramahnya. Setiap bola itu bundar. Tapi tak setiap yang bundar itu bola. Setiap emas itu kuning. Tapi tak setiap yang kuning itu emas. Paham? Anda ingin bukti? Pada satu saat saya pernah mengislamkan seorang Hindu Bali. Setelah saya syahadatkan, saya katakan, Mas, 2-3 hari mendatang nih kalau bisa sampein usaha untuk khitan. Saya sudah khitan, Pak Kiai. Kaget kan? Loh, kok khitan gimana? Itu ayah saya yang di Bali sekarang masih Hindu, dengan kakak saya yang laki-laki masih Hindu, tapi sudah sunat. Pak Kiai, oh benar teori Ustadz Kamil Ali, bahwa setiap orang Islam memang harus sunat, tapi tak setiap yang sunat itu Islam. Karena orang Barat hari ini, orang Amerika dan Eropa, berlomba-lomba sunat, padahal mereka tidak Islam. Mengapa? Karena menurut kedokteran modern, khitan atau sunat itu dapat menghilangkan kanker pada kemaluan. Jadi jangan berkhayal, bermimpi hanya gara-gara modal sunat kita masuk surga. Aduh, jauh dah. Di hari kiamat dia berdiri di depan pintu surga. Ya Allah, saya ingin masuk dong. Kata lulus sholat puasanya. Tapi saya sunat, ya Allah. Nah, Allah kan Maha Adil, Pak. Allah itu tidak zalim. Tidak pernah zalim. Tapi saya sunat ke Allah. Ya akhirnya karena Allah itu Maha Adil, akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surga, burungnya itu saja. Ya iya dong, masuk akal lah. Hanya sunat burungnya. Nah, burung masuk surga. Yang punya burung bengong di luar. Masuk akal juga ceramah saya ini. Memang ilmiah sekali sih. Makanya saya pikir benar, coba ada yang nyemponsori saya, mungkin mau jadi dokter kali. Ya, kelihatannya rasional kali. Ya, kita sedih lihat orang Islam bodoh. Sudah bodoh, penakut, bau, hitam, pendek, jelek, resek. Jadi ayo kita perbaiki basic akidah. Biarkanlah barang goib itu hanya milik Allah. Karena seandainya pun kita diberitahu barang goib, diperlihatkan barang goib, untungnya apa? Saya tanya. Saya dari rumah nih, dari joglo, ke arah Kuitang nih. Diperlihatkan Allah barang-barang itu. Nyungsep saya di jalan. Baru jalan, lihat jin. Walah! Baru mau belak, lihat tuyul. Walah! Tinggi apa ini? Baru mau minum, ada wewe gombel. Merona-ona sundel sana. Untungnya apa? Yang saya tanya itu untungnya apa? Apa doa saya terhadap Allah? Terima kasih ya Allah. Engkau tutup pendengaranku. Dan kau tutup pemandanganku dari melihat dan mendengar yang gaib. Seandainya itu aku peroleh, maka aku tak pernah tenang sepanjang hidupku. Iya dong, baru mau tidur, yang dikubur nangis. Emang tenang gitu. Asam kandis, asam gelugur. Kedua asam seriang-riang. Menangis-nangis di pintu kubur, mengingat badan tidak sembahyang. Nah ini bukan hadis, iya nak pantun namanya. Bukan hadis kepada tuknya nyok. Bukan hadis, namanya pantun. Orang Islam sedang pantun. Belajar hadis lihat mana ada di masjid-masjid. Makanya banyak ibadah ketatar itu lantaran tidak mengerti sunnah. Saya sering loh melarang orang tahajud-tahajud di masjid. Sering. Saya bilang, bagaimana Anda beribadah tapi enggak punya ilmu? Apa Anda lupa sabda Nabi? Afdhalus shalah shalatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Nabi. Sebaik-baik salat kamu adalah kata Nabi, salat di rumahmu masing-masing illal maktubah, terkecuali fardu. Tahajud jam 2 ke masjid biar dipuji tetangga. Kemana Pak? Biasa tahajud. Mau sunat duha jam 8, wah ke masjid. Mana Pak? Duha di masjid. Daripada kita ibadah tidak ikhlas, tidak punya nilai ganjaran di sisi Allah. Daripada kita sunat duha di masjid tapi minta dipuji orang, percuma. Mending kita tetap di rumah, cium bini kita, karena Allah, ibadah dia. Lain, daripada sholat, capek, tidak ibadah, mending cium bini, ibadah, betul? Makanya saya kalau ngajarin orang-orang seperti manasik haji itu, saya bilang, wawasan saya itu indah gitu loh, Pak. Pak Kiai, bagaimana saya itu gak bisa cium Hajarul Aswad itu berkali-kali gak bisa? Saya bilang, mencium Hajarul Aswad tidak wajib, Ibu. Sunnah saja, ya. Tapi ibu mau, ya, mengetahui ganjaran yang lebih besar dan mencium hajar al-Aswad. Mau Pak Kiai, kalau ibu mencium hajar al-Aswad tidak bisa-bisa, ibu pulang ke hotel, cium laki ibu. Loh iya dong, benar nggak cium bini ada ganjaran? Ada, ya. Mencium istri adalah ibadah, ya. Kalau mencium bini orang haram jadah. Anu Pak Kiai, saya itu katanya niru Nabi itu banyak cium bini. Ini saya malu Pak Kiai, anak udah 7, setan loh. Suruh cium bini malu, alasan anak 7, tapi di gelap-gelap ini bini sedot. Jadi saya ingin menyampaikan hati-hati umat Islam terhadap penyesatan terhadap tauhid. Karena tidak ada milik kita yang paling hebat terkecuali kebersihan tauhid. Tauhid itu tidak akan subur kalau di dalam dadanya bercampur dengan syirik. Atau kita diamkan berlama-lama bercampur antara syirik dan tauhid, dia pasti berpisah karena berat jenisnya berbeda. Kalau kita ingin iseng-iseng ngaduk terus, ya di saat kita aduk tuh dia bersatu, tapi di saat tangan kita diam, maka dia akan berpisah lagi. Berat jenisnya berbeda, ya. Jadi mbak-mbak tidak usahlah, ya, ingin supaya cepat dapat jodoh, ya. Malah saya mempunyai pendapat satu sesuatu yang hebat menurut saya yang jarang diketahui oleh kiai, ya. Orang minta sesuatu itu tahajud, saya tidak sejalan, Ustaz. Nggak tahu yang dari Jawa Timur ini, apa dia sehebat saya dalam tauhid? Saya tidak sependapat. Ketika orang mohon sesuatu, lalu dia tahajud. Karena historis tahajud itu tidak begitu. Ketika Rasulullah sholat tahajud sampai bengkak kakinya, lalu istrinya nanya, ini dasar hukum namanya. Tapi jarang ada kiai yang tahu ini. Ya, makanya saya pikir saya hebat, ya. Kata istri Jawa, hey Rasulullah, mengapa kau sholat itu sampai bengkak kakimu? Bukankah kau manusia yang tanpa dosa? Bukan kau kekasih Allah? Jawab Nabi, inilah dasar hukum. Kata Nabi, apakah tidak pantas aku sebagai hamba bersyukur kepada Tuhanku? Berarti tahajud itu dalam rangka syukur. Tuh, kalau kita intelek enak kan? Ya? Tapi Bapak mau niru saya, jauh. Ini jauh. Kalau ibarat karate, Bapak baru ban kuning. Saya udah dan 8 itu. Tinggal nunggu satu lagi dan 9 tidak. Paham, Bu? Jadi harusnya umat Islam tuh anti dukun, anti paranormal. Ya? Kekuburan enggak pernah nginep. Yang namanya doa itu 2 menit pulang. Enggak bisa doa bahasa Arab, pakai bahasa yang kita ngerti, bahasa Padang boleh. Ya, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, Tuhan ngerti semua. Atau yang nasional, bahasa Indonesia. Datang ke kuburan harus dipraktekkan sunnah Nabi. Masuk kuburan langkah kaki kanan. Karena kuburan tempat suci menurut Islam. Makanya harus dipagar oleh Pemda DKI, jangan ada anjing kencing. Ya, kalau malam si Mimin sama si Udin pacaran di kuburan. Ya. Sekarang di kuburan udah enggak ada setan. Setannya udah kabur. Kata setan, manusia lebih jahat dari gua. Ya. Dan ketika kita nguber-nguber setan, kita uber-uber setan, di sana kita telah berdosa. Siapa bisa jawab? Mengapa kalau kita ganggu setan kita dosa? Ini saya ingin mengajarkan orang pintar seperti saya. Ya. supaya 2009 ini masuk, banyak yang masuk anggota parlemen. Ya. Kalau saya, sasaran saya memang Menteri Keuangan, Pak. Saya bilang nggak ada yang beres Indonesia ini. Saya Menteri Keuangan, pop loh. Iya, setiap hari saya nggak pernah ngantor kalau saya jadi Menteri Keuangan. Setiap hari berdiri di perapatan jalan tuh, naburin duit. Ya Menteri Keuangan nggak baik. Ini uang rakyat, biar dihabisin rakyat. Setuju? Nah, itu benar. Ini uang rakyat diembat pejabat, setan. Giliran mau diadili, ya sakit. Brengsek. Kemarin saya ditanya, Pak. Pak Kiai, bagaimana hukumnya menurut Islam? Ada seorang yang ingin diadili, lalu dia sakit. Boleh nggak diadili? Dia ingin menguji ilmu saya, Pak. Saya bilang, tidak boleh. Jadi bagaimana, Pak Kiai? Dicekek saja. Hidup, kami lari, hidup. Doain dia banyak gini. Yang nunggu diadilin kapan? Semua begitu. Giliran kuasa jahat mau diadili. Emang di akhirat bisa begitu. Mau sakit mau enggak diadili tetap. Ya. Nah, hadirin. Kalau kita lihat di sini, memang inilah dilema yang paling menarik yang harusnya diungkap oleh para ulama, bahwa umat Islam di negeri ini banyak yang tidak bersih tauhidnya. Banyak yang tidak bersih tauhidnya. Mengapa? Karena ini pengaruh dari budaya nenek moyang yang saya bilang itu. Ya. Saya pernah melarang ada wali kota utara itu ketika dia masang sesajen itu yang mau diarungin ke laut itu. Saya bilang, Pak Wali ngapain itu? Ini syirik, Pak Wali. Bukan begitu, Pak Kiai. Ini kan melestarikan budaya bangsa. Saya bilang, bukan melestarikan budaya bangsa ini, melestarikan budaya bangsa. Pernah lagi saya ketika pengembangan Soekarno-Hatta yang tahap kedua, pemborongnya Waskita Karya dengan Perancis, saya diundang suruh doa, Pak. Ya saya pikir doa kan benar, sudah doa selesai disuruh turun, Pak, ke bawah gitu. Rupanya kalau kambing bego loh. Kalau gedung gede nggak ada kepala kambing. Kalau mangan pos aktif benar. Kepala kebuk segini. Jadi saya ikut nyaksiin. Saya bilang, mana saya mau balik deh. Kok pakai segala itu? Kan sudah saya doa tadi. Nah, inilah yang saya katakan sinkritisme tadi. Tauhid dan syirik itu diadu. Harusnya mau syirik-syirik, mau tauhid, tauhid. Mau taat-taat, mau maksiat-maksiat, jangan taat dan maksiat dicampur. Sholat tetap sholat, tapi uang haram doyan. Usoli fardol mengembati. Wal hajari, wal malingi, wal ber. Sholat lihat sampai hitam. Udah tahu barang haram di kantor. Neken juga. Supaya enggak dosa nekennya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat ngembat nih. Jadi saya pegawai negeri, saya tahu benar, Pak. Makanya saya punya istilah-istilah yang menarik. Satu saat saya sudah pensiun, saya lihat teman saya pada berangkat tuh. Saya bilang sama istri saya, itu lihat, itu bukan pegawai negeri. Kata istri saya, apa? Pegawai maling. Lagi dong. Kalau pegawai negeri itu maksudnya pegawai yang mengabdi kepada negeri. Tapi karena di kantor maling, maka lebih tepat kita katakan pegawai maling. Ini. Jadi banyak pegawai maling. Itu pegawai maling. Ya. Tapi malingnya jangan kenceng-kenceng, pegawainya kencengin. Pegawai maling. Ya kalau kita bilang nih, pegawai maling, enak kita dah. Jadi mudah-mudahan kalau orang sudah akidahnya kuat, tidak mau makan barang yang haram-haram, Ibu. Ibu mau makan barang haram? Tidak, namanya sesuai dengan keimanan Ibu. Ya. Coba saya tanya, kalau suami Ibu pulang dari tempat kerja bawa dua amplop. Suami Ibu bilang, "Bu, ini halal nih honor saya 100 ribu. Yang ini haram ini, Bu, 100 juta. Milih yang mana?" Milih yang mana? Ah, brengsek lo. Ya Allah, kalau tidak Allah bimbing kita kesasar. Sasar. Ya makanya saya bersyukur kalau Allah diberi Quran itu. Ya. Dari Quran lah saya tahu ini syirik, ini tauhid, ini zalim, ini anti-Islam. Dari Quran, malah terus kita cecer Quran. Tiada hari tanpa Quran. Rangkul terus sampai tua. Ya. Jadi kita ngelonin dua. Yang pertama istri kita, yang kedua Al-Quranul Karim. Nah coba kita terkadang ngelonin bini, enggak, Quran, enggak, dosa ya. Udah punya bini kelayaban kena, kena club, walaupun timbak, walaupun tipijid, kol-kola, pan tipijid. Aduh. Ya, daripada cium hostess yang cakep, ya, mending cium bini sendiri biar jelek. Mengapa? Itu daging busuk di hari kiamat. Yakin itu. Itulah tauhid. Paham? Makanya saya enggak pernah iri lihat orang bini cakep, kan? Emang gue iri enggak? Ya. Karena kita sebagai orang yang ngerti hadis itu udah kebayang aja mau bidadari. Jadi bidadari jodoh kita itu udah lihat dari atas. Kalau saya mau ceramah nih, dia bilang sama temennya, "Tuh jodoh gua." Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan orang seperti saya ini dapat bidadari 40. Kalau model begini dapat 2. Makan yang jujur loh. Jadi laki-laki tidak adil karena tidak menyontoh Rasul. Makanya saya tidak pernah menyontoh siapapun yang katanya hebat. Saya tidak pernah nyontoh Soekarno, tidak pernah nyontoh Soeharto, tidak pernah nyontoh SBY. Siapa yang saya contoh? Apa perintah Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya dong. Konsekuennya di Islam. Makanya di rumah saya tidak ada satupun foto orang besar. Karena menurut saya semua kecil. Iya, siapa yang besar? Napoleon. Mending saya di akhirat dari Napoleon. Iya, Napoleon udah pasti kerebek neraka. Makanya hai umat Islam yang bersih tauhidnya, jadikanlah idola orang yang lebih tinggi dari dirimu. Jangan mondlin-mondlu ditaruh di kamar. Ya lah, ini ampas jahanam ini. Idola kok yang begitu-begitu, mending kita tempel gambar nenek kita. Walaupun jelek, tapi mantep kan? Jadi memang saya pikir akidah itu harus dari dini kali ya, dari kecil. Saya dari kecil tuh nggak doyan idola-ola ditaruh begitu. Kata orang ngapain? Dia tidak lebih baik dari saya. Ya, Soekarno aja saya anggap tidak lebih baik dari saya. Betul pak? Saya ini bukan sombong. Dari mana lebih baik dari saya? Ngaji pasti pintar saya. Tauhid pasti bersih saya. Ibadah mesti menang saya. Di mana lebih lu? Oh dia proklamator. Saya pun kalau hidup di tahun 45 saya pun jadi proklamator. Karena ternyata tahun 65 saya adalah ketua Kapis Jawa Barat. Berarti saya punya andil dalam perjuangan. Jadi Anda jangan bangga proklamator. Saya pun kalau hidup pasti berjuang. Wong saya tahun 45 masih bayi. Masa bayi diperintah berjuang. Rumah Long doesan. Udah jam berapa nih? Apaan lu terus? Saya kalau ceramah di Garuda di Bank Indonesia baru 2 jam. Kalau ceramah di tempat model begini terlalu panjang sama dengan bunuh diri. Ya udah sering ketahuan ceramahnya panjang, amplopnya pendek. Jadi saya titip ya Bu, ayo kita bersihkan tauhid. Mohon sesuatu, mohon kepada Allah. Wasta'inu bisabri was shalah. Ud'uni astajib lakum. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh enggak orang beriman ke kuburan? Boleh. Kata Nabi, ziarahlah ke kubur. Sesungguhnya ke kuburan itu mengingatkan kamu kepada mati. Tapi di kuburan itu tugasnya hanya doa. Contoh doa, ya Allah rahmati yang mati ini, ampuni dosanya, terima iman Islamnya, lapangkan kuburnya, sadaqallah pulang. Kok nginep itu loh, sampai 3 hari. Sampai protes yang mati. Kata yang mati, gue udah sempet, lu di sini tidurnya. Tidak mungkin orang nginap di kuburan alasannya doa. Jangan Anda bohong, Anda membohongi diri. Kalau doa itu 1-2 menit pulang. Dan kita lihat di kuburan wali-wali, di sanalah orang nginap, Pak. Saya ke masjid mana yang dikata dibikin wali itu? Demak. Wah, datang ke situ. Namanya kita ngerti hadis nih, ilmu ada nih. Saya bilang kita sholat sunnah di masjid. Enggak bisa masuk arena masjid ini. Orang bukan sholat, saya tanya sama tukang parkir, ngapain Pak? Ini sholat sunat nih. Boten yang mau, ini aku ziarah kubur ini. Jadi dia bukan ribut sholat kuburan. Saya tanya, kalau kita Madinah, kita ke Madinah, yang pernah kita lakukan apa? Sholat sunat di Masjid Nabawi, bukan langsung ke kuburan Nabi. Sholat enggak, pelan ke kuburan. Turunan jin dulu. Ya. Jadi ibu-ibu kita ini turunan Hindu. Nenek moyang kita itu banyak menyesatkan kita ya. Makanya saya barangkali satu-satunya ustaz yang dendam kepada nenek moyang. Ya karena ngajarinnya yang enggak sih. Orang gunting, disuruh bawa gunting. Itu ajaran nenek moyang. Ada tangan gatal katanya dapat duit. Itu nenek moyang punya ajaran. Ya, padahal menurut Al-Quran, kalau tangan gatal itu bukan mendapat duit, tapi pasti mendapat Al-Qurab. Paham? Tangan gatal kok malah cengkak-cengkak? Paham, kok dapat duit? Otak pakai. Dapat duit. Bakal gatal itu, beli kalpana. Sama kanesten. Jadi saya harap kita ini termasuk umat Islam yang berusaha membersihkan tauhid, ya. Dan kalau bisa sering-seringlah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha ill jadidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu dengan sering-sering membaca kalimat la ilaha ill. Mana tahu di dalam kehidupan ini secara tidak sengaja, secara kebodohan dan tidak tahu kita, kita telah kufur kepada Allah. Ya macam itu percaya orang lihat setan. Oh iya ya, ono tenan ya. Mungkin ku wonten sidine niku bondowoso. Apaan lo? Anak saya muter bondowoso tuh. Ya. Ini Bondowoso. Lu tahu enggak sih Bondowoso? Enggak. Bondowoso itu nama daerah. Bondowoso di Situ Bondo, Probolinggo. Jadi kita macam orang gila, Pak. Disorot gelas-gelas tuh. Jadi kita diajarin gila. Itu ya, ya, kata anak saya itu. Angkat itu daun. Jadi enggak jelas, Pak. Ya, yang paling baik adalah kita serahkan barang gaib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aturlah barang gaib, Engkau yang mengetahui. Betul, Bu? Mati kita ini barang gaib bukan? Gaib. Kalau kita tahu kapan kita mati, enak enggak? Enggak enak, udah gatal lagi. Wadah. Dua hari lagi mati. Malah enggak enak. Enak sekarang. Ngatak-ngatak. Ya, tahu-tahu. Cok. Ya kalau saya insya Allah masih sekitar 86 lah. Saya munajat malah 90. Saya bilang, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum aku tahu bagaimana nasib Islam di negeri ini. Itu yang aku perjuangkan Tuhanku dari tahun 60. Saking cintanya dengan Islam, aku pelajari ajaran-ajaran yang anti terhadap Islam itu. Inkar sunnah Islam, jamaah darul hadis Islam, hadithi Isa Bugis. Itu kan gak ngerti. Ya, Isa Bugis itu nama ajaran, bukan nama kuih. Masa lu tukang makan Isa Bugis. Aduh kuih, Ustaz. Kuih. Gua cek tuh. Ya, Isa Bugis itu nama ajaran yang yang sesat-sesat. Ya, makanya saya harap, ayo kita tiap Ahad hadir kemari, lalu didengar, diamalin. Ya. Belajar meyakini Quran. Sedang duduk-duduk, doa. Saya ini kata orang ustaz, kata orang kiai, tiap hari ketakutan sesat. Bagaimana itu? Karena saya beranggapan sesat atau tidak bukan tergantung intelektual, tapi tergantung yang hati. Makanya tiap hari kita berdoa. Ya muqallibal qulub. Tuh kan. Sabit kalbi ala din. Ihdinas siratal mustaqim. Takut. Jadi mudah-mudahan saya doakan kita yang hadir ini, termasuk banyak generasi muda ini, ayo deh kita belajar Islam yang benar. Dan belajar itu dari Quran lho, Pak, saya titip. Kalau Bapak ingin mengerti Islam, belajar Quran yang macam tadi itu ya, cara bacanya yang tertil. Saya udah puyeng sering di masjid, orang gak becus baca Quran jadi imam, berantem sama saya. Ya. Ya mentang mungkin dia udah pensiun, waktu di kantor dulu kepala dinas gitu. Nah kan power syndrome, Pak. Merasa dirinya masih pimpinan aja. Di masjid maunya jadi imam, nah kan kita repot. Kita tarik gak pantas, dilepas aja kacau bacaannya. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Tapi bingung jamaah. Kata jamaah, ngalamin apa lu? Ya makanya ketika orang berebut jadi imam ini, akhirnya saya datang. Saya katakan, ingat, orang menjadi imam di dalam sholat bukan siapa yang mau, tapi siapa yang mampu. Ini ucapan sangat dalam dan berbobot. Ya. Yang mengerti hanya orang yang intelektualnya tinggi-tinggi. Bukan siapa yang mau, siapa yang mampu. Paham? Makanya gak ada dalam Islam iman sholat itu harus orang tua. Ya ini di kampung-kampung begitu. Kemarin saya ceramah di Masjid An-Nur tuh, pas minggu, mau kuliah subuh, kacau ini. Ada dua staf, lah tiga staf. Gak ada yang muda, setan. Yang udah angkat tangannya makin deh. Saya bilang, bagus pak. Saya lihat tuh, wah ini udah lasuan gue. Itu imamnya ada kan nomor 90. Siapa yang nyuruh imam orang tua gitu? 90 udah parah. Jangan kan jadi imam, ngomong aja campur batuk. Jadi imam. Akhirnya pakai aja campur batuk. Alhamdulillah, Allah men, men, ya. Sampai bubar makmum. imamnya. Kata makmum apa? Imam batuk ya, papan aminnya lu. Ayo yang model ini gini yang muda-muda nih, senang saya, ya. Jangan udah ngadek-dek baru taat. Agama lu datang dianggap tempat pelarian. Islam ini bukan rongsokan. Udah tangan goyang baru sholat. Allah. Iki opai. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati kita yang hadir. Allah panjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kehidupan kita yang singkat di bumi Allah ini selalu kita warnai dengan ilmu. Saya tidak melarang orang ibadah, tapi tolong dong ibadahnya dampingi pakai ilmu. Sebab yang ahli ibadah tanpa ilmu nilainya terlalu rendah di sisi Allah. Namanya abidun. Ya. Mohon maaf ini. Orang yang ahli ibadah nih Senin Kamis tahajud malam, tapi enggak ngerti dalil. Ya. Sampai mengapa salat kok begini angkat tangannya? Ya semuanya begini. Masa salat begini? Ah, tolol. Ya, ahli ibadah yang bodoh ini namanya abidun. Ya, kalau di militer kopral. Paham? Kopral bisanya apa? Baris doang. Sama backingin judi. Dan kelas curah. Sekali-kali dong pral backing nih Ustaz. Ustaz mau ceramah kemana-mana? Ya, nanti berbahaya jiwa Ustaz. Ana backingin. Nggak pernah di backing. Pelacur-pelacur di backingin. Pelacur jangan di backingin, langsung cepet. Kalau saya begitu Pak. Ya. Ini langsung tuk. Ya. Langsung mati syah. Dan semoga kita yang diberi Allah senantiasa kesehatan. Ayo kita manfaatkan sehat ini. Jangan kita menjadi orang yang tahu nikmatnya sehat setelah sakit. Bersyukurlah engkau walaupun tidak punya tangan. Karena di dunia ini banyak orang tak punya tangan. Jangan sedih hanya karena tak punya sepatu. Karena di dunia ini banyak orang tak punya kaki. Enak kalau ngerti hidupin. Hidup ini indah loh. Ya? Emang dalam kan tahu. Dari tadi dalam-dalam mesti banyak. Saya temen kalau ngaji minggu ini banyak aja ada. Preman Senin hadir semua. Ada teman saya di Senin itu pencopet Pak. Ramadan saya serangan di Senin. Dia duduk denger. Saya bilang tumben dong. Ah libur Pak Ustadz. Pencopet aja bulan Ramadan libur. Berarti kalau ada pegawai negeri Ramadan ngendit, lu lebih rendah dari pencopet. Berhenti dong. Ayo kita pegawai negeri Ramadan itu beramai-ramai, berhenti ngendit. Ya, kita ibadah saja. Nanti Sawal baru. Aduh, maling. Kata orang Ustaz enggak malu ngomong begitu. Ustaz kan pegawai negeri. Enggak malu, betul. Malu apa? Ya. Justru inilah lumpur anu intan di dalam lumpur. Makanya kalau saya sedang ceramah waktu dinas dulu pakai baju dinas Pemda gitu. Ceramah di siang hari, orang pada kagum, Pak. Pak Ustaz, apa semua orang Pemda seperti Pak Ustaz? Saya bilang, tolol. Satu-satunya gua. Nah hadirin, selamat menjalankan aktivitas. Semoga Allah senantiasa pada hari ini merahmat dan meridhoi kita. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah ke masjid ini, ke rumah Allah ini, dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh. Ya ayo kita tingkatkan terus amalan kita, terutama saya titip, ayo kita bersihkan tauhid. Karena itu adalah modal dasar. Sehingga di dalam berjuang nanti kita tidak akan takut menghadapi manusia. Itu karena akidah itu. Kita tidak akan mau berpegang kepada selain Allah dan Rasul. Dan kita menganggap tidak ada hukum yang lebih baik terkecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan orang sombong, tapi kita tidak takut kepada makhluk. Karena itu adalah perintah Allah, bukan sombong. Ustaz ngomong enggak takut orang itu sombong. Al-Qur'an itu ngajarin fala taksyawun nas. Ulasian manek ke manusia teh ieu. Teh ieu, teh ieu. Teh. Jadi Allah yang ngajarin, ya Bu, jangan takut kepada manusia. Ya, wa qulil haqqo walau kana murron. Sampaikan. Ya, model saya ini nyampaikan keberanian ini. Toto ada yang gedor, ada intel duduk tersinggung, dar mati, cahit langsung. Pasu lebih dari udah. Ya kalau kita di dunia ini nggak bisa macam-macam kan? Kita mau ngerjain kira-kira cakep, kita nggak ada gimana? Berarti kita taat. Ya, entah di surga baru kita main. Ya, emang benar. Makanya di surga tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada jihad, tidak ada semuanya. Makan, mandi, dan minum. Kerjaannya makan, minum, seneng-seneng, amal nyuber di negari. Lah, ya, ngapain? Enggak ada kerjaan. Ya? Coba cari hadisnya. Tengah malam di surga itu ada orang tahajud. Malaikat datang di tendang. Lu ngapain? Udah tidur tuh bidadari itu kerjain. Kalau perempuan mau sad? Ya malah akhirnya. Bidadara. Jadi kalau orang istilah mendapat bidadari bukan berarti dipisahkan. Allah tidak pernah memisahkan apa yang dia cintai. Seandainya pun orang yang beriman laki-laki istiqomah dapat 40 bidadari, yang 39 itu bidadari, yang 40 itu bininya. Jadi kepala bidadari. Mengapa dibilang bidadari? Karena semua cakepnya sama. Ya, umur 21 semua tingginya seperti Nabi Adam 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Coba gimana tinggi kelas berat sekarang? Apa artinya dibanding dengan Nabi Adam? 30 meter jisak lo corner. Dan itu Rasulullah yang bilang ya. Ya kita ntar kita lihat ya, wait and see. Ya, saya aja udah gak sabar ingin lihat. Tapi saya takut mati. Kan bingung ya Pak. Ingin lihat surga tapi takut mati. Dalam. Jadi ayo diajak ibu, mbak, kalau ada family dari mana ajak nanti. Setiap hari Ahad pagi di Al-Arab kita. Bagus, ini isinya orang-orang muda. Saya pikir kalau ini semua nanti satu saat Allah kami menjadi kader, terlalu banyak untuk Jakarta. Ya, terlalu banyak untuk ya. Coba, di Indonesia cuma satu loh, Mbak Asyir. Ya, nuklir. Nuklir gak banyak satu. Yang banyak kita ini ya, model kita bukan nuklir, mercon banting. Jadi banting juga apa? Kita bukan takut, geli. Apa ini? Jadi kita doakan tiap sholatnya Ustaz Bahir. Doain tiap sholat. Kalau kita gak bisa berjuang karena takut, ya minimal kita bantu dengan doa ya Allah rahmati dia, ampuni dosanya, jaga keluarganya. Bergaul itu nggak mudah loh, paham? Kita aja nggak berani kan? Berani ya? Latihan berani. Ya. Ada orang pagi-pagi orang kafir lewat, kita pak, ayo, latihan berani nih. Kata Cina suwe loh, latihan berani buat diembat. Ayam orang liwat, bet, maaf teh, RT, latihan berani nih, kata itu setan loh ya. Latihan berani saja, ya. Allah lebih cinta kepada orang Islam yang gagah perkasa dari yang lemah, ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga Allah rahmati kehadiran kita, Allah ampuni dan maafkan seluruh dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak. Yang benar pasti datangnya dari Allah, yang salah mutlak dan pasti dari saya, dan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Kamil Ali yang telah memberikan ilmu kepada kita sekalian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kami ingatkan kembali, tanggal 21 Mei, gerakan sejuta umat. Dipersilakan bagi yang ingin bergabung. Dan dari masjid ini tidak ada yang mengkhawatirinya, karena saya anggap majelis ini tetap harus kita adakan. Jadi nanti tanggal 21 Mei adalah kebetulan basjad oleh Ustaz kita Solihin, yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Bagi yang ingin bergabung dalam bentuk partisipasi, mendukung, turun ke jalan, bergabung dalam sejuta umat, kami persilakan. Bagi yang ingin bergabung dalam taklim, kami persilakan. Jadi dalam masjid ini tidak ada yang mengkoordinirnya untuk acara tersebut. Kemudian nanti pada zuhur dilanjutkan metode granada. Bagi yang sudah bergabung, dimohon untuk sabar sambil menunggu nanti masuk pelatihan metode granada. Dan nanti pada tanggal 21 Mei juga ada bedah buku yang disampaikan oleh Bapak Willy sebagai guru kristologi di tempat ini. Yang mestinya tanggal 21 adalah kristologi di tempat ini, namun diliburkan karena ada acara bedah buku yang insya Allah nanti akan dihadiri oleh Bapak Adin Samsudin di Masjid Pondok Indah. Di Masjid Pondok Indah. Mohon informasi ini disebarluaskan kepada rekan-rekan yang pada saat ini tidak hadir dalam majelis ini. Dan pada hari ini masuk waktu zuhur tepat pukul 11:51. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi pada hari Jumat Ahad yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.